ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, insyaallah taala pada kesempatan malam al-mubarak yang diberkahi ini insyaallah taala kita akan menyempurnakan dan menyelesaikan kitab al-usulut thalathah li syekhul Islam al-mujaddid al-alama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan yang lalu kita telah melewati penjelasan penulis rahimallahu ta'ala tentang al-iman bir-rusul, beriman terhadap para rasul. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan telah berlalu keterangan ini, yakni definisi atau ta'rif pengertian ar-rasul. Para ulama telah berbeda pendapat tentang pengertian ar-rasul, namun telah dinukilkan di dalam kitab An-Nubuwah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala bahwa rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa syariat baru dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum atau kepada seseorang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ar-rasul. Sedangkan nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun beramal dengan syariat rasul sebelumnya dan tidak diutus kepada seorang pun. Yakni terkadang nabi itu meneruskan dakwah rasul sebelumnya seperti Nabi Yusa bin Nun. Beliau dalam murid Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia dan Allah tidak menakdirkan Nabi Musa bersama kaum Bani Israel untuk menaklukkan kota Palestina, sepeninggal Nabi Musa AS, Nabi Yusa bin Nun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala berhasil menaklukkan kota Palestina atau negeri Palestina. Demikian juga nabi setelahnya, Nabi Khalid bin Yufana, kemudian Nabi Hizkil dan lain sebagainya, dan juga Nabi Khidir. Namun barakallahu fikum, nabi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya berkewajiban menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fikum, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamu lahum, atau kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidaklah seorang nabi pun sebelumku melainkan dia berkewajiban memberikan petunjuk kepada umatnya, memberikan petunjuk umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan memberikan peringatan kepada kaumnya tentang kejelekan yang dia ketahui untuk umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya nabi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa wahyu. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, yang nampak dari penjelasan Syekhul Islam bin Taimiyah bahwa Rasul itu membawa syariat baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru. Artinya dia beramal dengan Rasul yang sebelumnya. Kemudian berikutnya, bahwasanya Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum atau kepada seseorang. Sedangkan Nabi tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral ikhwah rahimakum wa yakum. Kemudian tentang jumlah nabi. Tentang jumlah nabi, para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis tersebut, apakah dia sahih atau dhaif. Namun yang disepakati oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Wadi'i atas penjelasan muridnya, yaitu Syekh Yasin bin Ali Al-Adani hafizallahu ta'ala, bahwa yang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari Abu Umama Al-Bahili, bahwa jumlah Rasul itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Rasul berjumlah 313, 313 Rasul. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umama Al-Bahili juga, itu 315. Nabi berjumlah 124,000, sedangkan Rasul berjumlah 315. Jaman ghafiran, jumlah yang sangat banyak. Namun yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani dan Syekh Al-Wadi'i rahimahumallah ta'ala, ya Rasulullah kam kanatir rusul, wahai Rasulullah, berapa jumlah para Rasul? Qala 300 wal 13, yaitu 313 Rasul. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimnak wa yakum, kita teruskan pembahasan kita. Qala al-mu'alib rahimallahu ta'ala, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bittagut wal-imana billah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh hamba-hambanya mengingkari tagut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fikum, Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk merealisasikan, mewujudkan dan menerapkan makna syahadatu an la ilaha illallah. Pengertian syahadatu an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang melainkan Allah, maknanya adalah terkandung dalam dua rukun la ilallah, yaitu al-kufra bitagut wa yu'min billah, mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. La ilaha, tidak ada sembahan yang benar. La ilaha haqqun, tidak ada sembahan yang benar. Artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, mengingkari dan menolak, mengkufuri segala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tagut. Kullu ma'ubidu min dunillah, setiap yang disembah selain Allah, diingkari yang demikian itu. Barakallahu fikum. Mengingkari tagut itu pengertian dari la ilaha, tidak ada sembahan yang benar melainkan, tidak ada sembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Muthbitan al-ibadata lillahi lahda wahda, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ini kandungan dari al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar mengingkari tagut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil ucapannya atau perkataannya oleh Syekhul Islam al-Mujaddid al-Alama Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, makna at-tagut ma tazawaja bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Pengertian tagut adalah apa saja yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas, baik yang disembah atau yang diikuti atau ditaati. Itu pengertian tagut secara syar'i. yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah pengertian taghut secara istilah ilmu syar'i. Taghut adalah matazawaja bil abdu haddahu, yaitu apa saja yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas. Dengan melampaui batas, baik yang min ma'budin, yang disembah, au muta', au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Saya nukilkan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala dari kitabnya, tulisannya yang berjudul Makna At-Taghut. Dan insyaAllah setelah pembahasan Al-Usul selesai, kita masuk kepada pengertian taghut, atau kitab yang berjudul Makna At-Taghut. Ma'asyiral ikhwah rahimakum wa yakum, kita barakallahu fikum akan membahas ta'rif At-Taghut. Yang pertama, lughatan, secara bahasa, secara etimologi, ditinjau dari sisi bahasa Arab, taghut, kata Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala, ma'khudun minat tughyan, diambil dari kata tughyan, mustaqun, atau pecahan kata dari tughyan. Dan tughyan maknanya adalah mujawazatul haddi. At-tughyan memiliki makna melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka memerintahkan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, yaitu melampaui batas. Mengapa Fir'aun dikatakan tagha, melampaui batas? Karena dia merasa dirinya adalah Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Inilah keadaan manusia. Ketika dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang lebih banding yang lainnya, sehingga dia ujub dan sombong melampaui batas terhadap yang lainnya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam. Al hidayah ilal Islam, petunjuk pada al Islam, masuk ke dalam Islam, adalah hidayah yang sangat agung dan sangat mulia. Limada? Mengapa demikian? Karena dengan hidayah ilal Islam berarti Allah Subhanahu wa taala anqadana Allahu minal kufr. Allah menyelamatkan kita dari kekufuran. Dengan sebab al-Islam, anqadanallahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Sehingga kita dijauhi atau dijauhkan dari berbagai al-adyan al-kafirah. Agama-agama yang kafir yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wal hidayah fil Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hidayah fil Islam. Hidayah di dalam al-Islam, apa itu? Yaitu ma'rifatu sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala fil Islam, di dalam al-Islam, mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu al-Islam huwa sunnah. Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah at-tariqa al-masluka allati kana 'alaiha Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perbuatannya atau perkataannya atau sifatnya atau persetujuannya atau akhlaknya dan lain sebagainya, barakallahu fikum. Ayol ikhwah rahmanak wa yakum, ini hidayah fil Islam, barakallahu fikum. Kita kembali kepada permasalahan. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui dan memahami akan hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam, mengenal al-Islam dan mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah dua hidayah yang besar ini dengan cara membekali diri kita dengan ilmu agama. Kita terus-menerus merasa haus terhadap ilmu agama, dan kita terus-menerus belajar, dan kita terus-menerus mendalami, menyelami lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala fil Islam. Semakin kita mendalami dan menyelam ilmu agama ini, kita semakin tahu akan luasnya dan dalamnya lautan ilmu ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak merasa diri kita cukup. Karena kalau kita merasa diri kita cukup, berarti yang muncul dan timbul pada diri kita atau melahirkan sifat togo melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatogha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu la yatogha, melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya istaghna, merasa dirinya cukup. Masyiral ikhwan rahimnak wa yakum. Kita mempelajari, melihat dan mendengar biografi para ulama kita. Walaupun mereka telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam permasalahan ilmu, Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Ahmad dan lain sebagainya, walaupun mereka telah mendapat gelar sebagai seorang imam, Amirul Mukminin fil Hadis, tetap mereka terus memegang pena, terus belajar dan menulis, menunjukkan betapa butuhnya manusia terhadap al-ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Abi Ghassan, beliau berkata, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman, fa idza istaghnaita kunta jahilan. Senantiasa engkau berilmu selama engkau menuntut ilmu. Senantiasa engkau dikatakan alim apabila terus engkau belajar. Fa idza istaghnaita kunta jahilan, apabila engkau merasa dirimu cukup, kunta jahilan, maka engkau menjadi seorang yang jahil. Ayol ikhwa rahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, sifat togo ini hendaklah kita berusaha hilangkan dari diri kita. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik kepada kita untuk menerapkan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadailah Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Termasuk perkara ibadah, bahkan seutama-utama ibadah setelah salat-salat yang wajib, perkara-perkara yang wajib adalah menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada permasalahan kita, taghut adalah secara bahasa diambil dari kata tughyan, artinya mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Sedangkan secara istilah ilmu syar'i, secara terminologi, taghut adalah sebagaimana yang didefinisikan atau diberi pengertian oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan di sini penulis menukil keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah karena pengertiannya lebih bagus dan lebih menyeluruh. Yaitu ma tazawaza bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Apa saja atau setiap yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas, baik yang disembah atau diikuti atau ditaati. Yang disembah adalah seperti berhala-berhala dan lain sebagainya, ya, diperlakukan melampaui batas. Orang-orang musyrik, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka mencari barokah supaya mendapat kekuatan dari pohon-pohon yang mereka keramatkan, dari berhala-berhala yang mereka agungkan, dan mereka bertawaf atau berdiam diri i'tikaf di sisi berhala tersebut untuk mendapatkan keutamaan. Mereka perlakukan secara melampaui batas dari apa yang mereka sembah. Barakallahu fikum. Kemudian au matbu'in, atau yang diikuti, seperti para torekot-torekot sufiyah, syekh-syekh mereka, mereka perlakukan secara melampaui batas. Au muta'in, atau yang ditaati dari kalangan para penguasa. Ma'asyiral ikhwah rahimnak wa yakum. Kemudian qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau qala al-Mu'allif rahimallahu taala, wa tawagitu katsiratun, dan taghut itu banyak sekali. Jadi taghut itu banyak contohnya, namun gembongnya atau pembesarnya ada 5. Wattawagitu katsiratun ru'usum khamsah. Dan pembesar tagut atau gembong-gembong mereka ada 5, yaitu iblis la'anallahu la'natullah alaihi wa man 'ubida wa waradin wa man da'an nasi ila ibadati nafsi wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tagut banyak sekali dan pembesarnya ada 5, yaitu yang pertama iblis la'natullah, yang kedua man 'ubida wa huwa radin, orang yang disembah, orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho kalau dirinya disembah, diibadahi, diperlakukan secara melampaui batas oleh manusia, baik disembah, diibadahi, diikuti maupun ditaati. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi, orang yang menyeru manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat adalah wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib, sesuatu dari perkara-perkara yang ghaib, seperti para tukang tenun, tukang sihir, paranormal dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, iblis laknatullah alaihi, iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya dan penolakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Ingat, sujud ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud kepada yang lainnya dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Namun pada syariat orang-orang terdahulu, di antaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain sebagainya, hal itu diperbolehkan dalam rangka penghormatan. Sujud dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Namun kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakunu ibadatan, dalam maka menjadi ibadah, ta'atanillah, sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih, membunuh seorang anak adalah diharamkan. Namun kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ta'atanillah menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, dan wa ibadatanillah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada khalilahu, pada kekasihnya yang mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk membuktikan keimanannya dan ketundukannya, ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan kepadanya untuk menyembelih anak kesayangannya. Maka Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mewujudkan dan mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki anak yang berbakti, taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Jikalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan wahai ayahku. Ketundukannya kepada Allah dan kepada orang tuanya. Maka sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada nabinya, Allah menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor kibas dan sejenis atau sejenisnya. Barakallahu fikum. Masyiral ikhwah rahimnak wa yakum. Jadi demikian. Kemudian perkara yang pertama adalah jelas bagi kita bahwasanya iblis termasuk dedengkotnya tagut atau pembesarnya tagut. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin, orang yang disembah dalam keadaan ridha. Ingat di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam keadaan ridha. Seperti syaitan disembah oleh yang lainnya, dia ridha. Adapun orang yang disembah dalam keadaan dia tidak ridha, maka tidak bisa disebut tagut. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Mereka juga disembah oleh yang lainnya, disembah oleh manusia. Apakah malaikat ridha dirinya disembah oleh manusia? Maka jawabannya tidak. maka malaikat bukan dinamakan tagut. Demikian juga para rasul dan anbiya, sebagian mereka disembah oleh manusia, disembah oleh yang lainnya, seperti Nabi Isa alaihissalam disembah, diibadahi, diangkat kedudukannya sebagai manusia biasa menjadi sesembahan selain Allah, Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang Nasara. Maka Nabi Isa alaihissalam tidak bisa dinamakan tagut, karena dia tidak ridha dirinya dijadikan tandingan dan saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian juga orang-orang saleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mereka meninggal dunia, lalu mereka diagungkan oleh sebagian pengikutnya atau oleh manusia, seperti lima orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh ketika mereka meninggal dunia, lalu kaumnya membuat gambar atau patung sebagai bentuk, yakni monumen untuk mengenang jasa atau kebaikan mereka. Kemudian generasi ini meninggal dunia, berlalu, datang generasi berikutnya, kemudian menyembah patung atau gambar lima orang yang saleh. Kita tentunya meyakini bahwasanya lima orang yang saleh ini tidak mewasiatkan kepada kaumnya, kalau kami meninggal dunia, hendaklah kalian menyembah kami. Tentunya tidak demikian. Barakallahu fikum. Mereka tidak ridha dirinya disembah. Barakallahu fikum. Maka masyiral ikhwa rahimnak wa yakum, orang yang disembah kemudian dia tidak ridha, maka tidak dinamakan tagut. Namun kalau dia ridha, maka dinamakan tagut. Kemudian yang ketiga, wa man da'anna sa ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia agar beribadah atau untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya, sebagaimana keadaan Fir'aun yang memerintahkan bangsanya dan pengikutnya atau rakyatnya agar Fir'aun ini dijadikan Rob, disembah oleh mereka. Maka Fir'aun adalah tagut, karena dia mengajak manusia dan memerintahkan manusia, bahkan mengancam jikalau rakyatnya ini, pengikutnya ini menyembah selain Fir'aun. Barakallahu fikum. Masyiral ikhwa rahimnaku wa yakum. Demikian pula sebagian atau umumnya para syekh tarekat sufia, yang mereka terkadang mewasiatkan kepada pengikutnya, jikalau aku mati, maka hendaklah kalian meminta kepadaku, kalian beristighosah kepadaku, dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini adalah tagut, karena mereka mengajak manusia, mengajak pengikutnya untuk beribadah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang di luar, yang bisa dijangkau oleh manusia, di luar jangkauan manusia. Barakallahu fikum. Masyiral ikhwa rahimnaku wa yakum, seperti para tukang tenun, paranormal, dukun, dan lain sebagainya, ia mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara yang telah berlalu atau yang akan datang, atau mengaku dirinya mengetahui barang-barang yang hilang. Ini perkara yang gaib, di luar jangkauan manusia. Maka orang yang demikian ini dinamakan tagut. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima, man hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah. Barakallahu fikum. Hukum selain Allah, berhukum pada undang-undang buatan manusia. Namun setelah kita mempelajari ini, janganlah langsung kita menghukumi para penguasa kita, pemerintah kita, yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian negeri kita ini, negara kita, hukumnya adalah hukum buatan manusia, dan sebagian adalah hukum Islam, sebagian dalam undang-undang pernikahan dan lain sebagainya. Masyiral ikhwa rahimakumullah wa iyyakum, kita berhusnuzon, berprasangka baik pada mereka, para penguasa, dalam hati mereka meyakini bahwasanya Al-Quran dan hadislah hukumnya yang paling mulia, yang paling sempurna. Namun undang-undang yang mereka buat, ya tentunya di bawahnya, dan mereka menerapkan undang-undang buatan manusia ini karena terpengaruh dengan sistem yang ada, Maka oleh karena itu tidak boleh kita langsung mengecap mereka kafir disebabkan berhukum dengan hukum selain Allah. Dalam perkara ini adalah perincian yang sangat rinci sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Masyarul ikhwa rahmatullahi'alaikum. Adapun sebagian manusia seperti di kalangan para fuqaha alul ijtihad yang mereka menentukan suatu hukum kemudian mereka salah, maka mereka tidak bisa disebut taghut. Mengapa? Karena mereka adalah ahlinya. Ahlul ijtihad berhak untuk menentukan suatu hukum berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Kalau mereka benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jatahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim dari kalangan ahlul ijtihad, hakim yang benar-benar mengetahui tentang hukum Islam, tentang Al-Quran dan hadis, kemudian kaidah-kaidahnya atau usul-usulnya, dia menguasai, dan para ulama yang lainnya menilai dia adalah orang yang berhak untuk berijtihad. Dia berijtihad lalu dia benar, maka baginya dua pahala. Wa in ijtahada, dan apabila dia berijtihad menentukan suatu hukum fa akhta'a, lalu dia salah, falahu ajrun wahidun, maka baginya satu pahala. Masyiral ikhwah rahimakum wa iyyakum. Demikian. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan bahwa kalau ada orang yang meyakini bahwasanya hukum buatan manusia ini, undang-undang buatan manusia, kedudukannya sama seperti Al-Qur'an dan hadis, maka orang yang demikian adalah kafir. Bahkan termasuk dari salah satu yang membatalkan keimanan, termasuk riddah, murtad orang yang demikian itu. Atau dia meyakini bahwasanya hukum buatan manusia ini lebih baik, lebih sempurna, lebih adil dibanding hukum Allah, dibanding Al-Qur'an dan hadis. Maka orang yang demikian ini hukumnya kafir kalau dia meyakini demikian ini. Atau ada orang yang berpendapat bahwasanya boleh berhukum dengan Al-Qur'an, berhukum dengan hadis, boleh berhukum dengan hukum manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan hadis, kedudukannya lebih mulia, lebih sempurna, lebih baik dibanding hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Walhasil atau wal khulasah kesimpulannya, wa man hakama bighairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia meyakini hukum selain Allah itu lebih mulia, lebih sempurna, lebih tinggi dibanding hukum Allah, maka orang yang demikian ini kafir dan dia termasuk taghut. Namun kalau seorang berhukum dengan hukum selain Allah karena dia terpaksa, terkukung dengan sistem yang ada, dalam keadaan dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah yang lebih mulia dan lebih sempurna, maka tidak bisa dikatakan taghut, tidak bisa dikatakan kafir. Dan permasalahan mengkafirkan seorang itu adalah haknya para ulama dan ada surut-surut dan mawaninya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bahwasanya taghut adalah bentuknya banyak, namun pembesarnya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah, yang kedua man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Namun kalau orang disembah namun dia tidak ridho, kalau dirinya dijadikan Tuhan selain Allah, saingan atau tandingan bagi Allah, maka orang yang demikian ini tidak disebut taghut. Yang ketiga wa man dannas ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia untuk mengibadai dirinya. Barakallahu fikum. Seperti Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib seperti paranormal, dukun, tukang tenun dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dalil qawluhu taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghaib, faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, ia menunjukkan wajibnya kita mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam beragama. sungguh telah jelas petunjuk dengan kesesatan. Artinya ar-rusdu bayyin wal ghay bayyin, petunjuk itu sudah jelas dan kesesatan itu jelas. Barakallahu fikum. Maka orang yang dirinya masih memiliki jiwa yang salimah, fitrah yang salimah, yang bagus dan lurus, yakhtar ar-rusda minal ghay, pasti dia akan memilih petunjuk dibanding kesesatan. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari tagut dan dia beriman hanya kepada Allah semata, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah, dan inilah pengertian la ilaha illallah, yaitu mengingkari tagut dan beriman hanya kepada Allah. Itu pengertian la ilaha illallah. Pengertian yang singkat dari la ilaha illallah adalah mengingkari tagut, mengingkari sembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, yaitu menetapkan Allah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala perkara dalam al-islam yaitu dua kalimat syahadat. Wa amuduhu shalah, dan penyangganya atau tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami, dan puncaknya perkara tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya ibadah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kata muallif rahimallahu taala, dan Allah lebih mengetahui. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada nabinya Muhammad, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Masyiral ikhwah rahimakum wa yakum, telah sempurna pembahasan kitab al-usulut thalathah. Dan saya pribadi sebelumnya minta maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam menjelaskan kitab al-usulut thalathah, atau kesalahan dan kekurangan di dalam menjelaskannya atau menukil dari keterangan para ulama ada kesalahan atau kekurangannya, maka sekiranya mohon dimaafkan. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan sebab kita membaca kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-istiqamah untuk terus menerus membekali diri kita dengan ilmu agama dengan cara kita belajar dan terus menerus menuntut ilmu, amin rabbal alamin, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.